والبراءه من الشرك واهله. هذا تعريف الاسلام. الاسلام adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Penulis menyebutkan ini dan menjelaskan hal ini karena judul matan kita Nawaqidul Islam. Nawaqid, pembatal-pembatal. Al-Islam, Islam. Makanya beliau menjelaskan tentang Al-Islam ini. Beliau mengatakan berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nanti kita akan jelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bahwa yang namanya Islam, unsur pertamanya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Allah satu-satunya yang dimaksud, yang dituju, yang diniatkan saat beribadah kepadanya. Menjadikan Allah satu-satunya yang dimaksud, yang dituju, yang diniatkan saat beribadah. Ini unsur Islam yang pertama. Tidak ada Islam kecuali dengan ini. Menjadi berserah diri dengan bertauhid. Maksudnya menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Salat, puasa, zakat, haji, menyembelih, baca Quran, tawakal, bernazar, kemudian apa saja. Maka ini semua adalah harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini unsur pertama dalam Islam. Kemudian beliau mengatakan wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Ini unsur Islam yang kedua, yaitu mengerjakan ketaatan karena ketundukan kepada Allah. Mengerjakan perintah karena ketundukan kepada Allah. Menjauhi larangan karena ketundukan kepada Allah. Ini unsur yang kedua. Tidak akan sempurna Islam seseorang kecuali dengan mengerjakan ketaatan karena tunduk, karena menghambakan diri kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka dia kerjakan dengan penuh ketundukan. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan tiga poin ini Anda harus hafal, baik bahasa Arabnya ataupun bahasa Indonesianya. Makanya saya menulis agar dihafal, ya. Islam, saya tulis agar Anda menghafal baik bahasa Arabnya ataupun bahasa Indonesianya. Al-istislamu, Islam adalah al-istislam, menyerahkan diri bitauhid. Ini poin yang pertama dari Islam. Poin yang kedua, wal inqiyad, yang belum bisa bahasa Arab, maka saya tetap anjurkan untuk menghafalnya dengan bahasa Arabnya. Ya. Maka yang belum bisa bahasa Arab pun bisa ditulis dengan bahasa Latin. Karena saking pentingnya pengertian ini. Karena tidak akan sempurna Islam seseorang kecuali dengan memahami pengertian ini. Al-Islam, al-istislam, al-istislamu lillah, lillahi bitauhid. dihafal sehingga menjadi bekal untuk memahami agama ini dengan baik dan benar. Al-istislamu lillah bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Ya, dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepadanya dengan mengerjakan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu tiga unsur Islam, dan sekali lagi saya sangat menganjurkan untuk dihafal ini. Karena ini inti semua dari penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, wa aslama ma'nahu istaslama, fa huwa al-istislamu lillahi jalla wa ala bitauhidihi wa ikhlasul ibad wa ikhlasul ibadati lahu duna siwahu. Artinya, perhatikan halaman pertama. Aslama artinya berserah diri. Aslama artinya berserah diri, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya, memurnikan ibadah hanya untuknya, bukan untuk selainnya. Barang siapa belum berserah diri kepadanya, berarti ia adalah orang yang sombong. Faman lam yastaslim lillah fahuwa mustakbir, waman istaslama lillahi wa ghairihi fahuwa musyrik. Nih perhatikan. Barang siapa belum berserah diri kepadanya, yaitu kepada Allah, berarti ia adalah orang yang sombong. Siapa yang tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah, berarti dia orang yang sombong. Seperti Fir'aun, seperti Iblis. Dia orang yang sombong, dia makhluk yang sombong. Karena tidak beriman, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sombong. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sombong. Di antaranya Iblis, tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34, fasajadu illa iblis aba wastakbara. Seluruh para malaikat sujud kecuali iblis enggan dan menyombongkan diri. Dan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang sombong. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Fir'aun, bahwasanya Fir'aun adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang menunjukkan akan hal ini adalah Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'auna wa mala'ih bi ayatina fastakbaru. Kemudian sesudah rasul-rasul itu, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan kepada pemuka-pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda mukjizat dari kami. Maka mereka menyombongkan diri. Intinya, siapa yang tidak menyerahkan diri kepada Allah, dia orang yang sombong. Barang siapa berserah diri kepada Allah dan selainnya, berarti ia adalah orang musyrik. Dia berserah diri kepada Allah, tapi juga berserah diri kepada selain Allah. Ini orang musyrik. Jadi di sana ada beda. Antara orang yang tidak berserah diri kepada Allah, dengan antara orang yang berserah diri kepada Allah, tapi berserah diri kepada selain Allah. Yang tidak mau berserah diri kepada Allah, itu orang yang sombong, mu'anid, congkak, pongah. Dan orang yang berserah diri kepada Allah tapi dia juga berserah diri kepada selain Allah, ini orang yang musyrik, yang menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa amma man istalama lillahi wahdahu fahuwal muwahhid. Dan barang siapa berserah diri hanya kepada Allah semata, maka dia adalah seorang muwahhid, yaitu orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Muwahhid adalah ismul fa'il, kata pelaku kerja dari kata tauhid. Muwahhid adalah orangnya, orang yang mentauhidkan Allah. Namanya apa? Muwahhid. Ya. Muwahhid adalah orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini lihat, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Tauhid itu perbuatannya. Tauhid perbuatannya. Yang melakukan tauhid namanya muwahhid. Paham ini? Muwahhid. Muwahhid. Jazakallahu khair. Ya, yang melakukan tauhid namanya muwahhid. Ya. Tauhid perbuatannya, yang melakukan tauhid adalah muwahhid. Ini. Barang siapa berserah diri hanya kepada Allah semata, maka dia adalah seorang muwahhid. Kemudian penulis mengatakan, "Wa li hadza qala huwa al-istislamu lillah bi tauhid." Karena itulah beliau mengatakan Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Artinya, sekali lagi, apa maksud berserah diri kepada Allah dengan tauhid? Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu disebut dengan berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju, yang dimaksud, yang diniatkan dalam ibadah. Ya. Kemudian penulis mengatakan, "Wa tauhidu huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah." Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini pengertian tauhid. Garis bawahi itu baik-baik. Pengertian tauhid adalah mengesakan di Allah dalam ibadah. Ifradullahi jalla wa'ala bil ibadah. Ini juga harus dihafal istilah tauhid. Karena Islam dibangun di atas tauhid. Ya. Aneh kalau seandainya orang Islam tidak faham apa itu tauhid. At-tauhidu ifradullah bil ibadah. Ya, ifradullahi bil ibadah. Itu juga dihafal. Ifrad artinya menyendirikan. Bahasa mudahnya yang antum pahami, mengesakan Allah dalam ibadah. Maksudnya adalah menjadikan seluruh ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Dari mulai ibadah-ibadah yang berupa ucapan, berzikir, berdoa, baca Quran, kemudian bertasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, menasihati, itu ditujukan hanya untuk Allah. Itu disebut dengan tauhid. Ataupun perbuatan-perbuatan lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ya. Perbuatan-perbuatan lahiriah itu ditujukan hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid. Ataupun amalan-amalan hati seperti tawakal, rasa harap, ar-raja, rasa takut, al-khauf atau al-khasyah, nazar, bernazar, menyembelih, kemudian minta tolong, Isti'anah, minta tolong dalam keadaan yang sempit. Istighatsah, minta perlindungan. Isti'adzah, itu ibadah ditujukan hanya kepada Allah, maka ini disebut dengan apa? Tauhid. Itu disebut dengan tauhid. Tauhid, ifradullah, menjadikan Allah tunggal dalam tujuan, dalam maksud beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang dituju, tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu istilah tauhid. Beliau mengatakan wa tauhidu ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Baik. Bi an yuj'alal ma'budu wahidan badala an yakunal ma'budu alihatan mutafarriqah yakunu ilahan wahida. Dengan menjadikan yang diibadahi, yang disembah hanya satu, yaitu Allah. Sebagai ganti dari sesembahan yang banyak dan berbeda-beda. Menjadikan sesembahan hanya satu, yaitu Allah Jalla fi'ula. Itulah tauhid. Dan itu inti agama Islam. Makanya lihat unsur Islam pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Unsur agama Islam yang pertama apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Coba kita baca sama-sama. Ya, ulangi setelah saya. Al-istislamu lillahi bitauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu adalah pengertian Islam, ya. Dan Islam unsur paling utama, paling dasar adalah menegakkan tauhid. Jadi kalau seandainya ada orang tauhid itu adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Seluruh ibadah ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tauhid. Ya. Kalau ingin lebih dalam, tauhid diambil dari kata Arab. Wahada yuwahidu tauhidan. Yang arti atau kata tauhid diambil tiga huruf dasar. Waw, ha, dan dal. Setiap kata dalam bahasa Arab diambil dari tiga huruf dasar ini. Waw, ha, dan dal. Maka menunjukkan kepada ziddus syafa', kebalikan dari genap. Tauhid secara bahasa kebalikan dari genap. Tauhid secara bahasa kebalikan dari genap. Karena asal kata tauhid diambil dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Baik. Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida." La ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Yang artinya, padahal mereka hanya disuruh menyembah Rabb yang esa. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Kita dalami ayat ini baik-baik. Ini pendalaman pertama, mohon bersabar ya, karena ini ujian. Bagaimana ayatnya? Awalnya apa? Wama umiru illa liya' budu ilahan wahida. Habis itu la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun. Subhanahu di belakang. Perhatikan bagaimana saya mengklasifikasikan ayat ini sehingga nanti benar-benar bisa dipahami. Subhanahu amma yusyrikun. Perhatikan baik-baik. Wa ma umiru illa. Di sini ada kata-kata ma. Kita Syekh ketika menyebutkan surat At-Taubah ayat 31 ini ingin mendalili tentang yang beliau sudah sebutkan tentang tauhid. Yang artinya tadi ifradullahi bil ibadah. Beliau ketika menyebutkan surah At-Taubah ayat 31, beliau ingin mendalili tentang tauhid yang pengertiannya sudah beliau sebutkan, yaitu mengesakan, menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Dalilnya ini. Lihat kita pahami sekarang inti pendalilannya bagaimana dari ayat ini. Lihat, dan tidaklah. Saya bacakan saja dalam bukunya, biar antum melihat bukunya. Jadi satu pemikiran kita. Lihat, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Padahal mereka hanya, lihat kata-kata hanya. Disuruh. Para ikhwah, hanya ini timbulnya dari rangkaian ini. Penerjemah ketika menerjemahkan ini, maka menerjemahkan dengan bahasa yang agar mudah dipahami. Tapi kalau kita lihat terjemahan aslinya, dan tidaklah mereka diperintahkan, ya, kecuali untuk beribadah kepada sembahan yang satu. Lihat kata-kata ini. Ini tadi dalam buku terjemahan kita apa? Padahal mereka hanya disuruh. Ya. Kalau kita terjemahkan dengan letter lock-nya dan tidaklah. Ma di sini ini adalah ma peniadaan. Makanya kita terjemahkan dan tidaklah mereka disuruh, ya, kecuali, lihat di sini ada pengecualian untuk beribadah kepada sembahan yang satu. Lihat setiap kata yang diawali dengan peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan. Hanya. Paham di sini? Ya, makanya diterjemahkan dalam buku kita, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan atau sembahan yang esa. Saya lebih mudah atau lebih nyaman mengatakan sembahan. Karena ilah, ya, ilah ini diambil dari kata Arab alaha ya lahu. yang artinya yang disembah. Makanya lebih baik diterjemahkan dengan sembahan. Yang satu, yang perlu antum ingat di sini adalah apabila di awalnya ada peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, maka menunjukkan kepada apa? Pengkhususan. Maka terjemahannya hanya. Ya, khusus. Bahasa Arabnya bagaimana kaedahnya? Al-isbat ba'da nafi yadullu ala al-hasr wal-imtina. Pengecualian setelah peniadaan menunjukkan kepada pembatasan dan menolak selainnya. Ya. Jadi manusia perintahnya hanya menyembah kepada Allah, kepada sembahan yang satu. Di sini letak tauhidnya. Ini namanya yang saya jelaskan sekarang, itu namanya inti pendalilan. Paham? Ya. Ini dalilnya surah At-Taubah ayat 31. Lalu antum kalau mau menjelaskan sama orang gimana tentang tauhid? Kan enggak paham. Maka kita jelaskan itulah inti pendalilannya. Begitu juga ini. Lihat sekarang. La ilaha illa huwa. Di sini la sama dengan peniadaan. Tidak ada ilah. Ilah tadi apa? Sembahan. Kecuali sama dengan pengecualian. Kaedahnya tadi berbunyi apa? Apabila ada peniadaan, setelahnya pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan, pembatasan, penolakan selainnya. Itulah yang disebut dengan tauhid. Itulah yang disebut dengan tauhid. Makanya saya tadi menulisnya berbaris-baris supaya mudah dipahami. Sama dengan ini, subhanahu amma yusyrikun. Subhanahu peniadaan. Ya, amma yusyrikun, ya, pengecualian, yaitu maha suci. Coba perhatikan ayatnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maha suci peniadaan. Allah tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini yang disebut dengan tauhid dan itu inti pendalilannya. Nah, silakan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, berdasarkan penjelasan tadi, maka kita lihat bahwa tauhid mempunyai dua rukun. Tauhid mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama namanya adalah peniadaan. Dalam bahasa Arab namanya an-nafyu. Dan rukun yang kedua namanya adalah al-itsbat. Dalam bahasa Indonesia namanya penetapan. Lihat, tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan dua rukun ini. La ilaha illallah. Ini rukun peniadaan. Atau disebut dengan an-nafyu. Apa namanya? Apa namanya? An-nafyu. Ulangi saya. An-nafyu. An-nafyu. Ini rukun pertama. Ya. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat. Penetapan. Atau pengecualian. Disebut dalam bahasa Arab al-itsbat. Apa namanya? Al-Itsbat. Al-Itsbat. Ya, penetapan dan peniadaan. Mari kita cocokkan pada ayat ini ada tidak dua rukun ini. Lihat sekarang. Wa ma umiru. Ini namanya nafyu. Illa liya'budu ilahan wahidah. Ini namanya isbat. Tidaklah mereka disuruh peniadaan. Meniadakan sembahan selain Allah. Hanya Allah yang disembah. Meniadakan sembahan selain Allah. Peniadaan. Tidaklah mereka disuruh. Kemudian ada isbat. Penetapan atau pengecualian. Kecuali beribadah kepada sembahan yang satu. Berarti ini sudah ada tauhid. Paham? Paham tidak? Baik. Kemudian yang kedua, la ilaha illa huwa. Sama. Tidak ada ilah. Ini apa namanya? Nafyu atau isbat? An-nafyu. An-nafyu. Peniadaan. Peniadaan sembahan selain Allah. Kemudian, illa huwa, kecuali Allah semata yang berhak disembah. Ini apa namanya? Isbat. Ini juga menunjukkan kepada tauhid. Ya. Kemudian di sini subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa saja yang mereka syirikkan. Ini apa? Maha suci Allah bisa di sini an-nafyu. Atau bisa kita katakan sambungan ini adalah lari ke sini. Penekanan dari sini. Tidak ada ilah an-nafyu illa huwa al-isbat subhanahu amma yusyriku. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikkan. Yaitu penekanan atas illa huwa. Hanya Allah yang berhak disembah. Maha suci selain Allah yang maha suci Allah dari apa yang mereka syirikkan selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi saya ingin menekankan cara belajar pertama lihat dalil. Dalilnya ada. Kemudian lihat inti pendalilan. Inti pendalilan yang saya jelaskan tadi. Sebagian orang tahu dalilnya. Antum mungkin mudah baca di rumah selesai ini. Ya. Tapi harus apa? Dijelaskan. Untuk mengetahui inti pendalilannya dari mana. Paham ini para ikhwah? Nah ini garis bawahi baik-baik juga. Ini rukun tauhid. Tidak akan sempurna tauhid seseorang kecuali dengan rukun ini. Kalau dia belum subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang mereka syirikkan, maka tidak ada manfaat tauhidnya. Kalau tidak ada peniadaan, tidak ada nafyu, maka tidak ada manfaat syiriknya. Misal saya beri contoh. Orang sholat, kalau ditanya sholat kamu untuk siapa? Allah. Orang puasa, kalau ditanya puasa kamu untuk siapa? Allah. Orang berzakat, berhaji, menyembelih, kemudian baca Quran. Kalau ditanya untuk siapa? Allah, kata dia. Tapi dia melakukan isbat, penetapan. Menetapkan ibadah untuk Allah. Tapi ketika ditanya, itu orang-orang yang mensyirikkan Allah dengan Isa bin Maryam. Mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Apa pendapatmu? Pinanya bujur pang, cuma jalannya beda. Ini tidak nafyu. Dia harus berlepas diri dari kesyirikan. Harus meniadakan sembahan selain Allah. Dan itulah unsur Islam yang ketiga tadi. Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Inilah subhanahu amma yusyriku. Maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikkan. Paham ini para ikhwah? Itu ini dalilnya, penjelasannya, inti pendalilannya. Antum harus dua paham. Menghafal dalilnya dan memahami inti pendalilannya. Sehingga benar-benar paham, yakin menjadi akidah yang kuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib. Ayat yang kedua dibawakan oleh penulis di sini, qala Allah taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Lihat. Di sini kita akan cocokkan lagi tauhidnya di mana? Ya, perhatikan. Perhatikan bukunya. wa ma umiru. Padahal mereka tidak disuruh. Ini apa? Padahal mereka tidak disuruh. An-nafi atau isbat? Nafyu. Peniadaan. Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini apa? Isbat. Penetapan. Harus ada dua poin ini dalam tauhid. Tidak manfaat tauhid seseorang kecuali dengan dua rukun ini. Padahal mereka tidak disuruh. Ini peniadaan. Meniadakan sesembahan selain Allah. Kecuali, ini penetapan. Supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dalam menjalankan agama yang lurus. Supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi agama Islam, kalau boleh dikatakan, gini. Islam sama dengan tauhid. Islam sama dengan tauhid. Orang Islam berarti dia orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid berarti dia meniadakan sembahan selain Allah dan menyembah hanya Allah semata. Itu Islam. Itu tauhid. Sekarang tidak bingung ya, mana istilah Islam, mana istilah tauhid. Paham sudah sekarang? Ya, mohon dipahami baik-baik. Kalau seandainya ada yang tidak paham, maka saya berharap bertanya, walau setelah kajian. Ya. Meskipun antum menunggu saya keluar dari masjid, nanya. Saya enggak paham. Harus nanya. Ya, sehingga benar-benar ilmunya bukan hanya sekedar seperti kata orang Banjar, umpat kambing tumbur. Ya, kambing tumbur itu antum tahu? Karena sengok umpat aja seluruhnya. Enggak. Saya keluar dari masjid ini, apa yang sudah saya baca, saya benar-benar paham. Itu semestinya. Ya. Dan itu biasa. Di dalam dunia penuntutan ilmu biasa. Bertanya di tengah jalan. Bertanya, kita kalau dulu sama syekh. Bukan saya ingin ditanya, bukan ya. Tetapi kalau tidak paham, bertanyalah. Kita dulu sama syekh, sampai beliau masuk mobil itu masih ditanya. Dari mulai masjid sampai masuk mobil masih ditanya. Itu biasa. Ya, karena untuk benar-benar menuntut ilmu agama. Karena kita di sini bukan sekedar pengajian umum, tablik akbar, kajian umum, pintar-pintar retorika, enggak. Kita di sini belajar ilmu mendudukkan Islam. Yang kita ingin pelajari, yang kita anut selama ini, Islam itu gimana? Ya, ini dia. Taib, penulis kemudian mengatakan, hadza huwal Islam, inilah Islam. Wa huwa ad-dinul qayyim. Dan inilah, ini adalah agama yang lurus. Jadi kalau ditanya, Islam itu bagaimana? Ya Islam itu tauhid. Islam agama yang lurus itu bagaimana? Yaitu tauhid. Yaitu bertauhid. Kemudian beliau menyebutkan ayat. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iya. Dhalika ad-dinul qayyim. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Hadza huwal Islam. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Lihat, di situ ada tauhid. Lihat ayatnya, lihat ayatnya. Inil hukmu apa itu? Hah? An-nafyu. Inil hukmu, tidak ada hukum. Apa ini? An-nafyu. Tidak ada hukum. Di sini disebutkan keputusan itu. Ya. Hanyalah. Ini kan terjemahannya biar kita lebih mudah. Tapi sebenarnya terjemahannya adalah tidak ada hukum illa lillah, kecuali milik Allah. Ah, kecuali milik Allah. Di sini apa? Al-isbat. Penetapan. Makanya enak ditulis, betul tidak? Ya, biar paham. Cuma saya mondar-mandir takut gimana gitu. Menjaga hati. Ya. Jadi innil hukmu itu tidak ada hukum illa lillah, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada nafyu kemudian isbat. Kemudian wama amara alla ta'budu illa iya. Harus ditulis, enggak puas ya. Lihat ya. Kita ingin mendudukkan inti pendalilan. Dalilnya mudah, surat apa tadi? Al Yusuf ayat 40. Dalilnya antum tahu, bisa dibaca. Cuma memahami dalil atau yang disebut dengan wajhul istidlal, inti pendalilannya bagaimana? Itu yang paling penting. Lihat di sini, inil hukmu illa lillah. Inil hukmu, tidak ada hukum. Nah, apa di sini? Rukunnya apa? An-nafyu, peniadaan. Tidak ada hukum kecuali. Nah, ini apa? Isbat. Maksudnya penetapan hanya milik Allah hukum itu. Hukum apapun di dalam agama Islam yang dimiliki, yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amara Allah ta'budu illa iya. Lihat. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah. Apa di sini? Hah? Nafyu. Illa iya, kecuali hanya kepadanya. Apa di sini? Itsbat. Ini inti pendalilannya di sini. Ya. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah. Nafyu, peniadaan. Peniadaan sembahan selain Allah. Illa iya, kecuali hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Ini isbat, penetapan ibadah hanya untuk Allah. Inilah tauhid. Ya. Itu sisi pendalilannya atau inti pendalilannya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Agama Islam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan fi'lan benar. Ya. Kebanyakan kaum muslimin belum benar-benar mengetahui agamanya. Apa itu Islam? Apa itu tauhid? Sehingga terbukti nyata di tengah masyarakat terjadi beberapa penyimpangan dari keislaman, dari tauhid, akibat tidak memahami apa itu tauhid, apa itu Islam. Paham sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Wa amma qawluhu wal inqiyadu lahu bi ta'ah fa ya'ni annahu ma'a tauhidi tanqadu li awamirillahi jalla wa ala fataf'aluha wa tatruku ma naha Allahu anhu wa tajtanibuhu wat ta'atu tashmalu fil fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat fala yakfi i'tiqadul wahdaniyyah bidunil amal. Ini penting. Perhatikan, mudah-mudahan dengan membahas ini kita semangat beribadah. Perhatikan beliau mengatakan, pertanyaan beliau di awal, ya, ketika menjelaskan tentang Islam, lihat halaman 1, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Ketika beliau menjelaskan tentang Islam, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Maksudnya, dengan tauhid terjadilah ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Siapa yang bertauhid, dia semangat untuk beribadah. Pemahaman baliknya, yang malas ibadah, baik wajib atau sunnah, maka berarti sedang kurang porsi apanya? Ya. diporsi kurang tauhidnya. Karena orang yang bertauhid, terjadilah ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Meninggalkan apa yang dilarangnya dan menjauhinya. Jadi ketaatan mencakup kegiatan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Tidak cukup meyakini keesaan Allah tanpa perbuatan. Ini baik banget ya. Garis bawah itu baik-baik. Bahwa tidak cukup orang bertauhid tapi tidak beramal. Ada tauhid tapi tidak beramal. Seperti siapa? Iblis. Iblis meyakini Allah satu-satunya yang diibadahi, tapi tidak mau beramal. Tidak mau apa dia? Sujud kepada Adam. Manfaat enggak tauhidnya? Manfaat enggak keyakinan dia bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi? Enggak manfaat. Maka siapa yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak sholat, tidak puasa, enggak manfaat tauhidnya. Tauhid maqrunun bil amal. Tauhid itu bergandengan dengan amal. Makanya Syekh menyebutkan di sini, fala yakfi i'tiqadul wahdaniyah bidunil amal. Tidak cukup keyakinan tentang tauhid Allah tanpa amal, enggak cukup. Makanya ada orang mengatakan, fulan, guru atau ustaz, antum enggak sholat sebentar, saya balik dulu. Habis itu balik lagi. Sudah begitu sholatnya? Iya. Cukup mengingat itu sudah sholat. Ini tidak manfaat. Kenapa? Karena harus beramal. Dan pelajaran penting tadi. Siapa yang malas dalam ibadah? Dan ini nasihat untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu Saudara saya sekalian. Siapa yang malas untuk beribadah, maka mungkin tauhidnya sedang berkurang. Ya, tingkatkan tauhidnya agar seseorang semangat untuk beribadah. Dan siapa yang bermudah-mudah bermaksiat, mungkin tauhidnya sedang berkurang. Contoh maksiat saat sendirian. Dengan handphone, di kamar, wajahnya bersinar di malam hari. Maksudnya melihat hal-hal yang diharamkan. Maka ini berarti kurang untuk menegakkan tauhid di dalam dirinya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam ketika selamat dari syahwat yang diharamkan, dari ajakan Zulaikha, Allah mengatakan apa? Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Artinya demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf perbuatan buruk, perbuatan fahisyah, keji, kotor, dikotorkan oleh seluruh akal dan seluruh syariat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Seluruh peradaban mengatakan buruk perbuatan tersebut, zina. Demikianlah kami jauhkan keburukan dan perbuatan kotor. Sesungguhnya Nabi Yusuf adalah benar-benar hamba kami yang ikhlas. Islam sama dengan tauhid sama dengan ikhlas. Nah, itu sinonim semua tuh. Ya, maka saya berpesan kalau seandainya ada orang yang kecanduan seperti itu, tauhidkan Allah. Ya, tidak ada obat kecanduan bermaksiat saat sendirian yang paling mujarab kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Ini ahibati hafizakumullah taala. Baik. Ini kira-kira yang bisa saya lanjut sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sering orang nulis barakallah saja ya, barakallah. Yang benar itu barakallahu fiik, kalau ingin mendoakan orang lain. Kalau cuma barakallah itu berarti menyebutkan semoga Allah berkah, gitu saja. Adapun barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi engkau. Ini kan doa sebenarnya. Wa fiik barak. Kenapa kata ganti untuk Allah di dalam Al-Quran seperti At-Taubah ayat 31 menggunakan kata ganti huwa, yang menunjukkan gender laki-laki. Sedangkan ya kita yakini Allah tidaklah laki-laki maupun perempuan seperti makhluk. Karena beberapa kali ada non-muslim yang bertanya kepada saya seperti itu. Maka jawabannya adalah, yang pertama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa la ilaha illa huwa, maka tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia. Dia di sini meskipun dia memakai kata huwa, maka tidak menunjukkan kepada laki-laki ataupun perempuan. Ya, tidak menunjukkan kepada laki-laki ataupun perempuan. Karena sifat kelaki-lakian atau sifat keperempuanan itu adalah sifat yang kita bisa tentukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala jika ada nas, jika ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebutan illa huwa dengan kata ganti dia untuk gender laki-laki bukan menunjukkan kepada kelaki-lakian, tetapi kepada kata ganti orang ketiga yang dituju adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jawabannya. Kata gender, kata ganti dengan memakai gender huwa yang artinya gender laki-laki, dia dengan gender laki-laki tidak menunjukkan kepada jenis kelamin yang dimaksud, akan tetapi menunjukkan kepada kata ganti orang ketiga. Paham jawabannya ini? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang ada kuburan di halaman depan masjid? Mohon dijelaskan batasan antara masjid dan kuburan tersebut. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wala tusallu ilal qubur." Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Satu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wathanan." Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Dalam riwayat yang lain, "Allahumma la taj'al qabri 'idan." Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat yang diulang-ulangi untuk dikunjungi. 'Idan. Berziarah ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh, tetapi ketika ada ritual tertentu diulang-ulang, maka ini tidak diperkenankan. Ya. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang tinggal di kota Madinah, belum ada riwayat mereka untuk mengulang-ulang pada waktu-waktu yang mereka tentukan sendiri berziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat yang lain, "aw salihihim masajid," atau kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Masjid di dalamnya seorang salat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Maka berdasarkan hadis-hadis ini, diharamkan orang sholat di masjid yang ada kuburannya. Atau kuburan yang dibangun menjadi masjid. Diharamkan. Dan sholatnya tidak sah menurut pendapat yang lebih kuat. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan al-aslu fin nahi litahrim. Wat-tahrim yadullu alal fasad. Asal hukum pelarangan menunjukkan kepada keharaman. Dan keharaman jika dikerjakan menunjukkan kepada kerusakan, kebatilan. Maka amalannya rusak. Tidak sah. Ya. Dan perlu diketahui, hadis-hadis tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid atau membangun kuburan menjadi masjid, maka hadis-hadis ini keluar, hadis-hadis ini sangat kuat. Kenapa? Karena dia keluar dari mulut Rasulullah salawatu rabbi wasalamuhu wabarakatuh alaih beberapa hari sebelum beliau meninggal. Artinya hadis tersebut tidak ada hukum yang menghapusnya. Dia tetap, karena setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Paham ini? Dan saya nasihatkan, bertobatlah kepada Allah, kembalilah ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sabda nabimu. Sabdanya begitu tegas, hadis-hadisnya begitu jelas seperti matahari di siang bolong. Ikuti. Ikuti, jangan membangun kuburan. Ikuti hadis Rasul. Niscaya kita selamat. Dan kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang orang lain. Yang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, dua pertanyaan. Mada kuntum ta'budun wa mada ajabtumul mursalin. Apa yang kalian ibadahi? Siapa yang kalian ibadahi? Dan yang kedua, bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Itu dua pertanyaan. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mengikuti Ustadz Fulan, Kiai Fulan, tidak. Tuan Guru Fulan. Kita akan ditanya bagaimana pengikutanmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batasannya bagaimana? Batasannya adalah apabila ada kubu masjid, kemudian di depannya atau di samping kanan, kiri atau belakang, atau bahkan di dalamnya, maka haram untuk sholat di dalam masjid tersebut. Berdasarkan hadis tadi. Apabila masjid dipisah dengan kuburan, dengan memisahkan yang membuat batasan antara masjid dengan kuburan menjadi jelas, baru bisa sholat di masjid tersebut. Misalkan, ini masjid, ya, di sini kuburan. Kemudian ada pagar di masjid tersebut, dan ada pagar untuk membatasi tanah kuburan. Boleh sholat di masjid tersebut. Karena ada pembatas yang jelas antara tanah masjid dengan tanah kuburan. Wallahu a'lam. Dan Imam Nuqayyim mengatakan, la yajtami'u fil islami al-qabru wal masjidu abada. Tidak akan berkumpul di dalam Islam kuburan dan masjid selamanya. Ya. Lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di zaman para sahabat, tidak terkumpul antara masjid dengan kuburan. Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman para sahabat setelah Nabi meninggal di luar masjid. Pada tahun ke-88 setelah sahabat terakhir meninggal, Abu Tufail, di kota Madinah, mulailah saat itu dimasukkan perluasan Masjid Nabawi. Jadi di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, tidak ada kuburan berkumpul dengan masjid. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kaum muslimin dikembalikan kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apa maksud iblis tidak mau sujud dengan Adam? Apa maksudnya menyembah Nabi Adam? Atau ada makna lain? Maksudnya adalah perintah Allah agar para malaikat, termasuk di dalamnya iblis, agar mengerjakan perintah tersebut, bukan menyembah Adam. Maka sujud tersebut adalah sujud perintah untuk taat kepada perintah Allah. Bukan sujud ibadah kepada Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Tolong jelaskan Ustadz tentang Allah bersamayam di atas arsy secara ilmiah. Ilmiahnya Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ilmiah itu apa? Sesuai dengan data ilmiah. data ilmiah diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. 7 atau 8 ayat menceritakan tentang tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. 8 ayat. Allah berfirman tentang dirinya, yang paling faham tentang dirinya, tentang Allah adalah Allah sendiri. Nah, kurang ilmiah apalah gitu. Ente mau ilmiahnya seperti orang-orang ahli kalam, ahli filsafat? Kalau seandainya ada yang mengatakan Allah berada seperti lampu ini berada, maka dia menggagalkan firman Allah, laisa kamitslihi syai. Maka kita katakan, ayat itu adalah ayat untuk menetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun. Maka istiwanya Allah tidak semisal dengan makhluk. Lalu kenapa Anda samakan? Ya, apakah mau penjelasan seperti itu? Itu muter-muter hanya akal-akalan manusia. Terima ayat dan ingat, di dalam agama Islam ada namanya godaan syubhat, ada namanya godaan syahwat. Godaan syubhat samar-samar dalam agama, obatnya, penahannya adalah ilmu yang yakin. Ilmu yang yakinnya, yang ilmiahnya berasal dari Al-Quran dan hadis. Makanya kalau ada syubhat yang mengatakan Allah tidak ada pada 6 arah, maka kita katakan Allah berfirman Ar-Rahman ala arsy istawa. Mau apa ente? Mau apa? Ente mengatakan Allah tidak ada pada 6 arah. Allah berfirman tentang dirinya. Allah beristiwa di atas arsy. Mau apa ente? Itu obat untuk syubhat. Paham? Tidak ada lain obat untuk syubhat kecuali kembali kepada yang yakin. Dan tidak ada keyakinan yang pasti kecuali dari Al-Quran atau hadis Rasul. Adapun orang muter-muter ngomongnya sana sini tapi berdoa ke atas juga, termakan makanannya sendiri, termakan senjatanya sendiri. Ya akhi, akidah itu sebenarnya mudah karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat untuk alam semesta. Mau orang perkotaan, orang perdesaan, semuanya bisa memahami Islam dengan mudah. Gak usah bulet-bulet. Ya, yang membuat susah itu adalah orang-orang yang memakai otaknya lebih mendahulukan akalnya dibandingkan dalil. Islam itu mudah sebenarnya. Coba Anda bayangkan sekarang. Oh Ustaz, enggak masuk akal kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy kemudian Allah tidak bertempat, enggak masuk akal. Sekarang coba ente bayangkan. Ente video call. Ya, video call nih. Saya dengan antum video call. Itu masuk wajah saya ke handphone antum tuh gimana? Bisa masuk akal? Hah? Bisa enggak? Jawab enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Itu baru makhluk. Dan menurut orang sebelum kita di zaman milenial ini, itu adalah sesuatu yang mustahil. Paham? Makanya tidak semua bisa diakalkan. Di sana ada batasan-batasan akal. Ya. Yang patut dilakukan oleh akal adalah seseorang tunduk patuh dengan apa yang Allah sebutkan. Ini ada lagi di zaman sekarang, tinggalkan kitab, tinggalkan Quran, tinggalkan hadis, tinggalkan fikih. Pakai akalmu. Maka Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Hum yusammunal aql wa huwal hawa." Mereka menamakan itu adalah akal, padahal itu adalah hawa nafsu. Fa'alam annahu iblis. Ketahuilah bahwasanya orang itu iblis. Itu perkataan Imam Adz-Dzahabi. Ya. Jadi pada ikhwah, kata-kata secara ilmiah, ingat baik-baik. Ilmiah itu dari Al-Quran dan hadis, bukan muter otakmu. Paham? Ilmiah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena saya sering menghadapi orang-orang seperti ini. Ente, setelah saya sebutkan ayat Quran, hadis Rasul, mereka mengatakan, Hadis terus sih, ayat terus, tekstual banget. Pakai otak dong. Otak itu yang Anda maksud adalah hawa nafsu Anda, bukan akal Anda. Paham ini? Wallahu a'lam. Bagaimana menasihati teman yang malas ke kajian, padahal dahulu hampir setiap hari ke kajian, sekarang cuma seminggu sekali, terutama malam Kamis dan malam Jumat. Ya. Seminggu sekalinya itu malam Kamis dan malam Jumat. Maka saya nasihatkan, ini bagus yang bertanya. Ini mungkin maunya seperti Jibril alaihissalam kedudukannya. Bertanya untuk menasihati yang lain. Nah, kita ucapkan jazahumullahu khairat. Terima kasih banyak ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan kelipatan yang pahala yang berlipat. Maka saya katakan, ahibati hafizakumullah, akhawat, ikhwah, laki-laki, perempuan, saudara-saudara saya yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Tidak ada yang paling kita butuhkan di dunia ini dibandingkan ilmu agama. Kita dituntut untuk beribadah. Ibadah tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Itu poin yang antum pegang baik-baik. Tidak ada yang paling kita perlukan di dunia kecuali menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk beribadah. Ibadah tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu agama. Kecuali dengan ilmu agama. Itu satu. Yang kedua, bahkan Imam Ahmad mengatakan, hajatuna ilal ilm ashadd min hajatina ila at-ta'ami wasyarab. Hajat kita kepada ilmu agama itu lebih dahsyat dibandingkan hajat kita kepada makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum itu harus dengan ilmu agama. Makan dan minum cuma 3 kali sehari. Sedangkan ilmu agama selalu kita perlukan. Karena selalu kapan kita ingin berkata, kapan kita ingin berbuat, selalu dengan ilmu agama. Ya, selalu dengan ilmu agama. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah yang kedua, perhatikan baik-baik. Ada perkataan Sa'id bin Jubair rahimahullah, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam. Fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang berilmu selama dia belajar. Kapan dia merasa cukup, tidak memerlukan lagi, ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia merasa ilmunya sudah sampai, sedangkan ilmu tersebut sangat luas. Maka saya katakan, gunakan waktunya untuk menuntut ilmu. Toh, kita belajar di sini ya, dari hanya jam 7 sampai jam 8.30. Ya, atau maksimal jam 9, 2 jam. 2 jam setelah kita menguras tenaga, pikiran untuk mencari dunia. Yang kalau kita dapat dunia, mati tidak dibawa. Sedangkan ilmu dibawa. Maka, ahibati hafizakumullah, poin yang ketiga saya ingin berpesan, dunia dicari tidak akan selesai. Sebagian kawan-kawan yang dulunya hadir di majelis ilmu, kemudian bahkan mengajak orang ke Masjid Imam Syafi'i. Sekarang yang diajak malah rutin. Yang ngajak hilang. Ya, tidak ada kabarnya. Maka saya katakan biasanya itu sedang tertipu dengan dunia. Tidak akan selesai. Antum mengejar dunia tidak akan selesai. Mau kaya seperti apa? Seperti Karun? Apa Kirun? Enggak akan selesai. Sedangkan waktu, dan ini penting, waktu terus berlalu. Matahari terus terbit, tenggelam. Terbit di timur, tenggelam di barat. Terus begitu. Dia tidak akan menoleh. Ente kenapa enggak hadir kajian? Enggak akan noleh. Dia terus begitu saja. Orang ini sekarang sudah pertemuan kedua pada pelajaran pertama. Enggak hadir besok. Terus dia. Tidak akan ada yang menggubris dia. Ya. Makanya sebutkan hadis Rasulullah SAW. Idza asbaha ibnu Adam fa kullun nas yaghdu. Jika masuk waktu pagi, maka setiap manusia akan keluar berjalan di atas muka bumi. Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ada yang menjual dirinya, maka ada yang dengan menjual tersebut dia memerdekakan dirinya dari api neraka, atau ada yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Tinggal pilih. Ya, terus waktu terus berjalan. Kita tidak akan pernah berhenti. Kemudian seseorang akhirnya menunggu orang lain. Enggak. Tunggu dulu, kita hari ini absen karena si fulan enggak hadir. Enggak akan. Tidak akan seperti itu. Sebagaimana matahari tidak akan pernah berhenti tenggelam dan terbit. Dia akan terus seperti itu. Maka itu tiga nasihat. Yang pertama, kebutuhan kita, keperluan kita terhadap ilmu lebih dibandingkan keperluan kita terhadap makan dan minum. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk beribadah. Dan ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu. Yang kedua, seseorang jika sudah merasa cukup berilmu, maka yang ada, maka saya juga berpesan nih kawan-kawan yang di belakang. Ya. Maka lebih baik kalau Anda tidak ada kerjaan di belakang, duduk di depan. Kawan-kawan panitia, tapi kalau rencananya ada yang jaga komputer, kemudian sound system, maka silakan. Tapi kalau sananya cuma duduk-duduk, maka tentunya yang di belakang tidak kelihatan lebih nyaman daripada yang di depan. Yang membuat seseorang akhirnya nanti tidak fokus untuk ibadah, untuk menuntut ilmu. Maka jangan sampai merasa sudah berilmu. Yang ketiga tadi, biasanya seorang yang sedang futur dalam menuntut ilmu, dia sibuk dengan dunia. Maka kita katakan dunia dicari tidak akan pernah selesai. Dan kalau dibawa, dan tidak akan pernah dibawa mati. Sedangkan ilmu dia adalah sesuatu yang akan bermanfaat di akhirat kelak. Apakah menjalankan undang-undang buatan manusia termasuk kesyirikan? Apa yang Anda maksud dengan menjalankan? Kemudian, undang-undang buatan manusia. Apa yang Anda maksud undang-undang buatan manusia? Diletakkan dulu masalah itu. Kalau seandainya yang Anda maksud menjalankan undang-undang buatan manusia, menganggap undang-undang tersebut, satu, lebih baik, atau sama, atau boleh, dan undang-undang tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka ini kekufuran, murtad dalam agama Islam. Mengatakan undang-undang buatan manusia lebih baik, atau sama, atau boleh, dan undang-undang tersebut adalah bersimpangan, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka ini murtad, keluar dari agama Islam. Tentunya ini kita menghukumi perbuatan. Adapun menghukumi pelaku perbuatan, harus ada iqamatul hujjah, intifaul mawani', harus ada penegakan hujjah, memberitahukan kepada orangnya, kenapa Anda melaksanakan undang-undang ini padahal bertentangan dengan Al-Quran, apakah tidak tahu Anda? Ya. Kemudian terlepas darinya penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk menghukumi dia sebagai orang yang murtad. Jadi tidak mudah. Kita sekarang berbicara tentang hukum perbuatan, bukan pelaku perbuatan. Paham ini? Kalau yang dimaksud adalah menjalankan dengan dia tidak mengatakan tiga poin tadi, cuma dia terperosok ke dalam sebuah sistem undang-undang yang dibuat manusia, maka dia melakukan dosa dan maksiat. Dan dengan catatan undang-undang yang dibuat manusia tadi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dia berarti terperosok di dalam maksiat. Makanya Allah berfirman dalam tiga poin. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Pertama kafir, fasik, zalim. Hukumnya beda-beda. Siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Kafir di sini pun diterjemahkan oleh Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dengan si sahabat, kufrun duna kufur. Kekufuran di bawah kekufuran. Maksudnya tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kecuali kalau dia menghalalkan. Boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Maka ini baru dia keluar dari agama Islam. Itu pun setelah iqamatul hujjah dan intifaul mawani. Setelah penegakan hujjah, diajari dia dan terlepas dari penghalang-penghalang untuk menghukumi dia sebagai orang kafir. Ini tidak mudah. Ya, itu penjelasan tentang hukum buatan manusia. Dan ingat, hati-hati, biasanya orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin masuk dari pertanyaan-pertanyaan yang sejenis. Yang akhirnya lari kepada pemerintah tagut. Rakyat yang tunduk kepada tagut juga tagut. Berarti halal darahnya. Maka orang lagi ngopi dibom. Itu ujung-ujung. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Saya sangat berharap apa yang disampaikan tadi sangat penting untuk dipahami dan dihafal, terutama istilah Arabnya. Saya ingin di majelis ini kita keluar menjadi penuntut-penuntut ilmu. Dan saya berpesan, di tengah masyarakat jadilah atau pakailah akhlak penuntut ilmu. Ya, akhlak penuntut ilmu. Seperti misalkan akhlak-akhlak yang baik, sifat-sifat yang baik, pakailah tawadhu, tepat janji, tidak dusta, ya, tidak sombong. Pakailah akhlak-akhlak tersebut. Dan saya berpesan lagi, sibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. Tidak ada di zaman sekarang yang paling istimewa dikerjakan kecuali menuntut ilmu agama. Karena itu akan mengembalikan kepada kejayaan kaum Islam. Umar bin Khattab mengatakan, "A'azzanallahu bil Islam. Nahnu qaumun jahiliyah. A'azzanallahu bil Islam." Kami adalah kaum jahiliyah. Allah memuliakan kami dengan Islam. Famahma ibtaghayna bighairihi adzallana Allah. Maka dengan cara apapun kami memuliakan diri kami selain dengan Islam, niscaya Allah akan hinakan kami. Dan Islam itu adalah manifestasi dari ilmu agama. Belajar ilmu agama terus tanpa henti. Maka sekali lagi, jadilah orang yang selalu menuntut ilmu agama dan berakhlak dengan akhlak penuntut ilmu agama. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.